bercerita di waktu kita berjumpa, berlinang si air mata, tak rela berkata, tak sanggup bersuara, kasih sayang sekejap mata. Sumpah.